diriku selawase yo mung ambiriku amon galanti mane ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ono kowe Terima kasih.